Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, subhana man khalaqal insana wa sawarah. Subhana man nazama wa dabbara, subhanallahil aliyil azim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa Hikmah Pagi, di mana saja Anda berada, kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Karena dengan semua karunia ini, kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai khalifah fil ard, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, menjalankan kewajiban kita ibadah dalam keseharian dan juga mencari ma'isah dalam keseharian kita. Pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas satu tema yang menarik dan perlu, terutama bagi kita umat Islam dan terutama yang telah menimpa negara kita, yakni krisis berkepanjangan. Maka tema tentang ibadah sosial dan pemberdayaan fakir miskin menjadi aktual, perlu untuk senantiasa dikumandangkan. Dan untuk itu kami hadirkan di studio seorang narasumber, salah satu pejabat di Departemen Agama, yakni Kasubdit Bina Ibadah Sosial Departemen Agama Republik Indonesia, beliau Al-Mukarram Dr. Andes Haji Ahmad Juraidi MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan hadir di studio kami. Pemirsa, kami hadirkan pula di studio adik-adik mahasiswi dari IIK Jakarta dan juga grup Salawat. Assalamualaikum adik-adik. Baik pemirsa, tadi di awal telah dibacakan dua ayat surat Ali Imran ayat 102 sampai 103. Dan untuk mengawali pembahasan kita tentang pemberdayaan atau ibadah sosial dan pemberdayaan fakir miskin, baiknya saya bacakan arti dari dua ayat yang telah dibacakan oleh mahasiswi IIK tadi, Saudari Wakiatin. Surat ke 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan pemirsa, kalau coba kita kaitkan dua ayat tadi dengan tema kita, maka mungkin akan lebih tepat dengan satu ayat sesudah itu, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itu yang lebih tepat untuk tema kita, dan akan dijelaskan tentang ibadah sosial ini. Dan tentu saja terlebih dahulu akan dijelaskan dari pengertian ibadah itu sendiri dan bentuk-bentuk atau macam dari ibadah dan seterusnya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Sunandar. Para pemirsa yang terhormat serta adik-adik dari mahasiswa IIK ya, iya, Institut Ilmu Al-Quran ya. Ini baju almaternya mirip warnanya dengan baju saya ini. Dan Ustaz juga dari PTG Ustaz ya? Iya, alumni insya Allah. Alumni PTG, Alhamdulillah. Baik, teman-teman Ustaz. Baik, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ya. Berdasarkan ayat ini, tujuan diciptakannya kita manusia adalah untuk beribadah. Ya. Jadi kalau ada manusia yang tidak beribadah, berarti tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya. Ya, ya. Segala sesuatu kan diciptakan ada tujuan ya. Ya. Ya. Diciptakan ini kursi supaya bisa duduk dengan enak kan. Ya. Atau benda-benda lain pasti punya tujuan ya. Ya. Tapi kalau setelah diciptakan barang itu tidak mencapai tujuannya, berarti benda itu bisa dikatakan apa? Ya, jadi bagaimana, Dek? kalau sesuatu tidak sesuai dengan tujuan penciptanya, misalnya radio diciptakan setelah selesai tidak berbunyi, tidak bisa menangkap suara, atau HP punya HP semua kan? Iya, betul. Iya, artinya HP kita kalau tidak berfungsi itu apa ya? Sia-sia ya. Alias rusak ya. Rusak. Rusak ya. Kalau demikian ada nggak manusia yang bisa dikatakan juga rusak ya? Ada kalau dia tidak beribadah berarti bisa dikatakan tergolong benda yang rusak. Iya, benar. Biasanya benda yang rusak diapakan, Dek? Wah, ini kaya semua nih. Orang kaya semua aja langsung buang. Orang kaya. Jadi nanti kalau ada HP-nya rusak langsung buang ya. Iya. Nanti kita siap-siap dekat IKI berarti banyak ada HP yang ya, tentu diperbaiki dulu, diservis dulu kan. Iya. Ya. Tapi memang pada gilirannya kalau biaya servis lebih mahal ketimbang beli yang baru mungkin ya. Iya. Dengan beli yang baru ya. Tapi dalam konteks manusia, ibadah, perilaku ya mungkin di sini ya perlunya penjelasan tentang ibadah itu. Iya, betul. Ya. Makanya kita perlu beribadah tadi. Ya. Jadi jangan sampai tadi tergolong benda-benda yang rusak pada akhirnya dibuang, dijadikan sampah, lalu dibakar. Ya. Pembakaran yang lebih besar itu adalah api neraka. Na'udzubillah. Karena itu penekanannya bahwa kita harus beribadah karena itu tujuan penciptaan manusia. Kita manusia. Ya. Hanya saja ibadah itu tidak sekedar yang diterjemahkan selama ini ya sholat, puasa, tidak begitu saja ya. Pengertian ibadah itu luas sekali. Ya, makanya para ulama membagi secara garis besar ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah. Ya sudah tahu semua itu ya. Jadi ibadah ritual dan ibadah sosial. Sosial. Nah, ibadah ritual yang sudah diatur tata caranya seperti sholat itu ibadah ritual. Ritual, ya. Tetapi ada yang tidak diatur tata cara pelaksanaannya, dia juga bernilai ibadah. Ya itulah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah sosial. Jadi ruang lingkupnya luas sekali. Ya. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita bisa bernilai ibadah. Kata ulama kontemporer antara lain Dr. Yusuf Qardawi mengatakan ada empat hal, ya, ada empat kriteria aktivitas itu bernilai ibadah. Iya. Yang pertama ibadah perbuatan itu dilakukan oleh orang yang beriman. Ya. Yang kedua, perbuatan itu tidak terlarang. Tidak dilarang menurut aturan agama maupun aturan negara. Ya, apa saja itu bentuknya ya. Kemudian ketiga dia harus dilakukan secara prosedural. Ada aturan mainnya. Ya. Jadi sesuai aturan mainnya. Kemudian yang keempat diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka aktivitas itu bernilai ibadah. Hatta naum. Apa? Tidur sekalipun. Yeah. Yang tidur orang beriman, ya. Kemudian tidur dilarang enggak? Tidak kan ya. Jadi ada ini boleh tidur di sini. Karena tidak dilarang. Tetapi harus yang ketiga dilakukan secara prosedural. Ya, prosedural ya, kalau tidur ya ada aturan main tidur kan? Iya. Ya, dari segi tempat, dari segi waktu ya kan? Bahkan di dalam ajaran agama kita ada aturan harus berdoa kan? Apa doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bukan Allahumma barik lana ya. Ya sudah diatur ya. Itu prosedural namanya kan. Bahkan menurut ilmu kesehatan ada waktu tertentu yang baik untuk tidur ya. Kalau ada begadang malam kemudian tidur pagi itu tidak sama dengan nilainya ketika kita tidur malam. Waktu malam hari. Kemudian diniatkan dengan tidur kita akan memulihkan kesehatan sehingga beribadah. Maka tidurnya orang beriman pun ibadah. Hebatnya itu. Karena itulah ajaran Islam seperti yang kita ikrarkan di setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apapun aktivitas kita adalah untuk beribadah. Berarti ini sesuai dengan dari tujuan diciptakannya manusia. Nah, ibadah sosial. Hanya saja masalah yang terjadi di masyarakat kita kan itu tadi, memahami ibadah itu sempit. Ibadah itu hanya dianggap ya yang sholat itu puasa, apalagi haji. Wah, luar biasa itu ibadah haji. Makanya orang berbondong-bondong untuk mendaftar berangkat haji ya kan. Nah, tahun selalu kelebihan kuota. Betul sekali. Kalau mendaftar sekarang mungkin berangkatnya nanti 5 tahun ke depan baru bisa. Ya. Ya. Wah, luar biasa. Itu saya dengar hampir di setiap provinsi, bukan hanya di Jakarta ya. Oh. Ya. Di daerah juga demikian. Ya. Jadi kelebihan kuota, jadi terbatasnya kuota ya. Karena terlalu orang ingin dan yang mendaftar itu bukan yang belum pernah haji. Ini yang sudah berkali-kali. Ya, ini yang terjadi di masa kita jadi. Ya. Tapi dengan fenomena begitu banyak yang ingin pergi haji dan harus nunggu sampai 5 tahun ke depan, mungkin menandakan pertama kesadaran beribadah yang luar biasa saat ya. Bisa dikatakan itu. Demikian ya. Atau yang kedua, bisa nggak dikatakan bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia sudah makmur gitu, tidak kena krisis, bagaimana Sat? Bisa juga, jadi kesadaran beribadah tinggi, kemudian bisa juga ke tingkat kemakmuran semakin tinggi ya. Tetapi yang kita ingin sampaikan pesan ini, ibadah itu harus seimbang tadi, antara ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah tadi, ibadah sosialnya. Artinya jangan orang berkali-kali haji, kalau bisa dia setiap tahun berhaji, setiap bulan berumrah, ya kan? Aha. Sementara dia mengabaikan kewajiban sosialnya. Nah, ini yang ini masalah kita. Setuju. Iya, jadi ada fakir miskin, anak-anak yatim terlantar di sekitarnya. Iya. Ya. Padahal belum tentu nilai ibadah haji itu lebih tinggi ketimbang kalau dia tadi membantu tadi fakir miskin, ya, membangun madrasah yang reot dan sebagainya. Nah, di sini letak masalah kita sebagai yang perlu diluruskan ke depan. Ya, ya, cara pandang. Betul, setuju, Sat. Ada anekdot, Sat. Jadi ada orang yang tidak pernah pergi haji tetapi umrah terus, Sat. Ya. Iya, orang kaya. Ketika ditelusuri, karena apa? Sebelum dia kaya, dia berdoa, ya Allah jangan kau cabut nyawaku sebelum aku pergi haji. Nah, kalau pergi haji dia takut meninggal, maka dia gak pernah pergi haji. Umroh terus. Sat, jadi tadi saya setuju, Sat. Jadi betul bahwa yang wajib sekali haji itu, maka memperhatikan fakir miskin, pemberdayaan sosial itu lebih utama ya, Sat. Ya. Betul sekali. Nah. Jadi perlu ada kecerdasan dalam beribadah, saya pikir ya. Jadi begini maksud saya kecerdasan beribadah ini. Orang kalau berhaji mungkin dibalas satu kali aja kan? Iya. Tetapi kalau dia beribadah dengan cara lain, misalnya dia dengan mewakafkan hartanya, iya, maka itulah yang disebut amal jariah. Dan dibalasnya terus menerus. Sampai dia wafat walaupun dia setelah tiada. Mengalir terus pahalanya. Iya. Itu baik. Kan ada hadis yang sangat populer itu. Kalau anak Adam meninggal maka putus. Terputus amalnya kecuali tiga hal. Ya, salah satunya adalah sedekah jariah. Ya, sedekah jariah yang terus menerus. Nah, ini perlu diberikan kecerdasan saya pikir masyarakat kita ya, supaya beribadah itu dia bernilai tinggi nilai ibadah ini. Itu tidak sekedar tadi haji untuk kepuasan. Jangan orang hanya mengejar kesalehan ritual, tetapi mengabaikan kesalehan sosial. Kesalehan sendiri. Sat, kita beri kesempatan kepada adik-adik mahasiswi untuk berdiskusi dengan kita, Sat. Boleh, saya adik-adik, ya, dari mahasiswi Iki akan mengajukan pertanyaan, atau dari grup selawat dulu nih. Wah, ini dari junior untuk seniornya ini. Silakan, ya. Baik, terima kasih sebelumnya ya Bapak ya. Nama saya Arina Hak. Yang saya ingin tanyakan adalah, sebenarnya penyumbang-penyumbang pun sekarang ini tidak sedikit. Akan tetapi adalah keadaan masyarakat yang diberi wadah, terkadang mereka lebih menyukai misalnya anak jalanan ya. Misalnya jadi kebanyakan dari mereka justru lebih senang tinggal di jalanan yang tanpa diikat. Lebih senang mereka mencari uang daripada terikat dalam satu wadah dan diberi penyuluhan, diberi pendidikan. Nah, kira-kira solusi apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, silakan. Ya, yang di depan, silakan adik-adik. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Hera. Saya mau menanyakan, Ustaz, sekarang ini kan masih banyak warga yang miskin gitu ya. Lantas dari Islam sendiri, langkah konkret untuk mengentaskan kemiskinan itu seperti apa sih? Ya, terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi? Sesi pertama dua orang dari satu lagi dari grup solawat mahasiswi Iki, silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Isnawati. Saya ingin menanyakan Ustadz, jika ada seorang non muslim yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, itu bagaimana ukuran kadar pahalanya di sisi Allah? Ya. Apakah dia patut mendapatkannya atau tidak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang cukup beragam, menarik, kaitannya dengan ibadah sosial. Silakan, Ustaz. Ya, baik sekali ya. Ya. Baik, nampaknya alurnya sudah tepat ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ibadah sosial itu tadi luas jangkauannya ya, termasuk masalah pemberdayaan fakir miskin ya, ya. Atau masalah-masalah sosial lainnya ya. Jadi penyandang masalah sosial itu banyak sekali ya, termasuk tadi disebutkan ada anak-anak jalanan ya. Cuma terkadang memang mereka sudah terbiasa hidup di jalanan ya. Kalau dibina justru dia kembali kan. Nah mungkin cara-cara pembinaan kita ya, cara-caranya sekarang sudah banyak ada sekolah. Ada istilahnya apa, rumah singgah. Iya. Kemudian juga ada lagi pekerja-pekerja yang terjun langsung ke sana. Saya pikir ini itu metode. Jadi disesuaikan dengan lingkungannya. Ya. Tapi yang prinsip bagi kita adalah bahwa yang pertama perlu menjaga akidah mereka. Ya. Ya, jadi dimanapun dengan cara apapun ya kita ikuti sesuai dengan selera mereka, tapi misi kita harus jelas ya. Pembinaan dari segi akidah ya. Jadi ini yang pertama, ini akidah ini. Sehingga dia kalaupun dia tadi hidup sebagai anak jalanan yang berakidah. Betul. Anak jalanan yang beriman. Kalaupun kita bukan takdir ya, miskin ya. Kebetulan sedang dalam keadaan miskin. Tapi miskin yang berakidah, miskin yang beriman. Ya, ini ya yang perlu ya. Jadi perlu tanamkan itu. Ya, jadi itu hanya metode ya. Tapi saya pikir kalau dia akan berubah, dia akan timbul kesadaran nanti. Itu untuk Arina ya, Arina Hak ya. Nah, kemudian tadi yang kedua Mbak Hera ya. Iya, langkah konkret mengentaskan kemiskinan. Baik, di dalam ajaran Islam, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Jelas ya. Asnaf yang terutama dari sadaqah zakat itu adalah lil fuqara wal masakin. Haknya orang fakir dan miskin. Nah sekarang bagaimana kita memobilisasi dana-dana keagamaan itu sebanyak mungkin. Betul. Ya. Jangan harta itu hanya beredar di kalangan orang-orang kaya kan, wala takuna dulatan bainal aghniyakum. Maka solusi Islam adalah salah satunya dengan kewajiban zakat itu bagi orang yang punya ya. Bukan hanya zakat hanya 2,5% ya. Ada lagi kewajiban infak, sedekah dan sebagainya, wakaf dan sebagainya ya. Itu salah satu solusi ajaran Islam dalam konkret dalam mengentaskan masalah kemiskinannya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan tugas pemerintah ya. Jadi karena kan kalau kita bicara kemiskinan ada dua saat ya. Jadi kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural ya. Jadi kalau ada memang miskin karena turunan ya, sudah miskin, keluarga orang tuanya miskin, tetapi yang ada dimiskinkan oleh kebijakan. Artinya bahwa pemerintah tidak memberikan peluang bagi masyarakatnya untuk menjadi kaya atau berubah. Nah, berarti ini tugas dari Departemen Agama saat ya. Bagaimana untuk ya. Iya, dan instansi terkait. Iya. Setuju jadi saat ya. Iya. Kemudian yang ketiga, dan itu saya kira sudah tadi. Jadi bahwa dengan adanya dulu Laz Baznas itu kan upaya dalam tadi Iya, betul. Jadi ajarannya demikian kan, maka dikonkretkan ya. Jadi Al-Quran itu perlu dibumikan ya. Maka alhamdulillah sudah ada undang-undang pengelolaan zakat. Mungkin saya bisa bicara lebih lanjut saat program Baznas. Di Departemen Agama. Iya, makanya secara nasional sudah ada Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Di tiap daerah juga ada Basda itu. Nah itu tentu misinya dalam rangka pengentasan masalah kemiskinan ini. Ya. Tentu sesuai dengan wilayah itu ya, bagaimana yang terbaik. Jadi artinya kalau dia disuruh untuk berusaha tentu sesuai dengan apa yang ada di wilayahnya kan. Jadi yang ketiga tadi menyangkut masalah non muslim nih kalau melakukan saya kegiatan. Saya pikir memang tadi kan kewajiban ada di dalam undang-undang dasar kita itu bahwa orang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh pemerintah negara. Oleh negara. Bukan pemerintah. Iya. Baik. Oleh negara kan ya. Negara itu siapa sih? Ada ya. Tapi memang di dalam ayat Al-Qur'an ada yang ada orang yang ulaika habitat apa maksudnya? Mereka-mereka itu yang sia-sia amalnya ada ya. Misalnya karena ria ya. Berbuat baiknya karena ria, iya, mendapat pujian ya. Atau karena lagi ikut caleg ya. Iya. Berbuat baiknya karena caleg tadi kan. Begitu dia enggak terpilih dia nyumbang karpet katanya kan? Diambil lagi. Diambil lagi kan. Iya, betul. Iya. Nah, itu yang mungkin kategori ulaika habitat. Iya, na'udzubillah ya. Jadi berbuat baik tapi di sisi Allah nilainya sia-sia gitu. Nah, oleh karena itu maka tadi kalau mau nilainya tadi bernilai ibadah harus persyaratan keempat tadi apa? Niatkan karena Allah ya. Betul, setuju sekali. Tapi saat memang pertanyaan yang ketiga itu pertanyaan yang menarik saya kira dari adik kita ya, mahasiswi Iki. Jadi kita di negara kita tidak hanya satu agama kan, ada 6 agama yang diakui oleh negara. Pertanyaannya bahwasanya bagaimana seandainya yang bukan muslim yang melakukan kebajikan itu di mata Allah bagaimana? Di TVRI ini ada program Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan kita melihat dari apa yang disampaikan oleh para tokoh agama itu sama saat jadi mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih sayang, membantu sesama, sama saat jadi menjunjung tinggi perdamaian dan persatuan gitu. Artinya saya kira Ustaz sependapat dengan yang sepan Ustaz bahwa diserahkan kepada Allah gitu Ustaz ya. Betul. Kemudian juga dengan oleh hatinya kan, yang tahu kan hati masing-masing ya. Ada orang yang berbuat baik karena ada tujuan-tujuan tertentu, maka dia akan mendapatkan nilai-nilai itu ya. Iya, tadi karena ingin dia mendapat pujian, dapat pujian ya kan dari manusia. Tapi di hadapan Allah belum tentu yang demikian kan. Baik. Dan kalau kita bicara ibadah sosial pemirsa, maka tentu saja kita akan banyak belajar dan seharusnya memang kita banyak belajar dari Rasulullah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan umat yang luar biasa. Bilalah kekasih Allah. Dan untuk itu pemirsa sebagai selingan dari perbincangan kita tentang ibadah sosial dan pemberdayaan fakir miskin ini, mari kita dengarkan dendang lagu Habibi Ya Muhammad dibawakan oleh grup solawat mahasiswi-mahasiswi IKI. Ya Habib. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas satu tema yang menarik dan perlu, yaitu ibadah sosial dan pemberdayaan fakir miskin. Dan narasumber di studio pada pagi hari ini Al-Mukarram Dr. Nas Haji Juraidi MA, beliau selaku Kasubdit Bina Ibadah Sosial Departemen Agama Republik Indonesia. Pemirsa, acara ini terselenggara atas kerjasama antara Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Dan tadi telah dijelaskan pemirsa panjang lebar tentang bagaimana pengertian ibadah, penjelasannya dan sebagainya. Dan akan kami lanjutkan pembahasan tentang masalah ini yang menarik. Bapak Ustaz, silakan. Jadi kaitannya tentu saja dengan misi sosial Islam, Ustaz ya, dengan masyarakat kita. Silakan. Baik. Misi sosial di dalam Islam itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan lahir ya, dan juga ketentraman batin ya. Oleh karena itu ketika Nabi Adam alaihissalam setelah Allah ciptakan dengan tujuan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk menjadi khalifah di muka bumi, ya kan? Tapi setelah Allah ciptakan Nabi Adam dengan tujuan untuk jadi khalifah di muka bumi, apakah langsung ditempatkan di bumi? Ya? Apa langsung? Tidak. Tidak ya. Surga. Tapi di mana? Ditempatkan dulu di sorga. Apa tujuannya? Salah satu tujuannya adalah Allah ingin memberikan pengalaman indah dari dalam sorga sebagai bekal Nabi Adam mengelola bumi. Apa pengalaman indah itu? Banyak dalam Al-Quran diceritakan tentang keindahan sorga ya. Antara lain Allah mengingatkan Nabi Adam supaya jangan tergoda oleh syaitan kan. wa qulna ya Adam inna hadza adul laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati patashqa. Patashqa itu artinya bersusah payah. Jangan sampai kamu dikeluarkan dari surga gara-gara godaan iblis. Nanti kamu bersusah payah. Jadi kalau keluar dari surga akan bersusah bersusah payah. Kenapa? Karena di surga innaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Engkau di surga ini tidak akan kelaparan. Wala ta'ra, tidak akan telanjang. Ini bahasa simbolik Al-Qur'an ya. Ya. Artinya kalau tidak kelaparan berarti di surga tersedia atau pangan ya kan? Nah, tidak telanjang berarti tersedia masalah ya pakaian, sandang ya. Oh, annaka la tazma'u fiha wala tadha. Engkau tidak akan kehausan dan kepanasan. Ya. Kepanasan ini simbol bahwa di surga tersedia masalah papan atau perumahan. Pangan, sandang, papan terpenuhi di dalam surga, ya. Bahkan tentu tidak sama pangan-pangan di surga dengan di dunia ya. Ya. Di dalam surah Al-Waqiah itu kan dijelaskan keindahan surga kan? Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abarik wa kasim min ma'in la yusaddauna 'anha wala yunzifun. Wa faqihatin mimma. Ya, anak ini pasti hafal semua ayat ini ya. Ahli surga itu dilayani oleh wildanun mukhalladun ya. Jadi pembantu-pembantu itu selalu muda gitu. Ini juga Allah itu sangat mengetahui psikologi manusia ya. Kalau pembantu kita itu tua, itu biasanya kan kita segan ya. Pak Sunara kalau punya pembantu tua, mendingan kita sendiri mengerjakannya. Makanya pembantu kita di sana tadi selalu muda ya. Yang siap melayani kita dengan gelas-gelas ya. Berisi air. Main yang ada yang mengatakan air yang penuh busa ya. Wa faqihati mimma yatakhayyarun, buah-buahan yang terpilih Pak, yang berkualitas tinggi. Wow, ya. Luar biasa. Ya. Kalau kita kan petani, kita buah-buahannya yang baik-baik untuk dijual ya, bukan untuk dimakan. Tapi kalau di surga nanti yang terpilih itu yang untuk kita makan. Ya. Walah mitayir mimma yastahun. Daging burung yang kamu senangi ya. Wow. Pak Sunanda termasuk penggemar daging burung ya? Penggemar juga. Nanti di surga burungnya ada burung yang lain ya, burung yang kita. Apalagi lanjutan ayat itu, adik-adik pasti hafal itu. Wahurun ain ka'amsalil lulim ma'num ya. Bidadari bimata yang bermata jeli ya. Itu ada bidadaranya kalau untuk perempuan ya. Ini kesenangan yang bersifat materi ya. Tetapi bukan hanya itu. Ya, yang bersifat rohaniyah digambarkan dengan ayat lanjutannya itu la yasma'una fiha lawwa wa la ta'sima illa qilam salaman salama. Di dalam surga itu tidak ada kamu mendengar perkataan yang sia-sia dan hal-hal yang mendatangkan dosa ya. Serba indah pokoknya Ustaz ya. Salaman salama, perkataan yang penuh kelembutan, kedamaian. Jadi tidak ada hinaan, tidak ada bentakan ya. Tidak ada hal-hal yang membuat orang stres. Kalau di dunia ini kan kita stres terus ya. Jalan salah sedikit diteriakin ya. Motor ya. Sekarang luar biasa di jalanan kita stres ya. Di tempat kuliah stres ya. Mengerjakan tugas stres ya kan. Jadi banyak stresnya. Nah, tapi kalau surga sudah tidak ada stres. Jadi intinya itulah kenapa Allah tempatkan dulu Nabi Adam di surga, supaya Adam mempunyai pengalaman. Sehingga nanti ketika berada di dunia, maka pengalaman surga itulah yang ingin diwujudkan Nabi Adam. Yaitu kesejahteraan lahiriah, ketentraman batiniah. Dengan kata lain, misi Islam itu ya untuk mewujudkan bayang-bayang surga di muka bumi. Subhanallah. Mewujudkan bayang-bayang surga di muka bumi. Luar biasa. Baik pemirsa, kami ingin memberi kesempatan kepada adik-adik dari mahasiswi IKI untuk kembali berdialog, mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, Mukarram Dr. Nas Haji Ahmad Juraidi MA. Silakan adik-adik yang akan mengajukan pertanyaan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Wasilah. Yang ingin saya tanyakan di sini berkaitan dengan suatu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang dimaksud dengan tuzakkihim biha di sini kan bagaimana amal ibadah sosial kita itu untuk menyucikan jiwa kita, dan yang pasti itu dilaksanakan dengan ikhlas pastinya, sesuai dengan syarat yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz. Syarat yang keempat yaitu ibadah adalah salah satu syaratnya dengan lillahi ta'ala. Nah, bagaimana untuk membiasakan sifat ikhlas ini, karena itu sangat sulit sekali dan perlu pembiasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abidah. Pertanyaan saya yang pertama, kalau tidak salah tadi Bapak menjelaskan bahwasanya miskin itu bukan takdir gitu Pak ya. Saya pernah mendapati dalam realita yang ada, itu ada seseorang yang memang dia sudah bekerja semaksimal mungkin semampu dia, akan tetapi mungkin Allah berkehendak lain atau seperti apa saya kurang tahu, sehingga kondisinya juga tetap seperti itu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, tadi sempat disinggung masalah basis dan sebagainya. Kita tahu bahwasanya itu adalah lembaga yang menaungi zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Bagaimana trik-trik pemerintah ataupun yang harus kita lakukan agar masyarakat itu percaya dengan lembaga tersebut, sehingga tidak terjadi pembagian zakat yang terjadi kemarin ya, tahun kemarin di Jawa Timur, sehingga malah menelan korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik set ya. Ya betul, dari dua orang penanya. Silakan. Khuz, dari kata khuz min amwalihim itu ayat. Ya baik, ada kita wasilah ya. Baik, itu perintah Allah. Kepada siapa perintah itu? Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya. Ya, saya lebih cenderung kepada khuznya itu. Itu kan fi'l amar ya. Fi'l amar itu artinya kalimat perintah. Allah memerintahkan siapa? Ya. Tentu pertama kepada Nabi ya. Tapi ketika itu fungsi Nabi beliau sebagai pemimpin kan? Iya. Ya, berarti kepada pemerintah sesungguhnya. Yang punya kemampuan untuk mengambil khuz. Ambillah dari mereka itu sebagian dari harta mereka ya. Nanti memang fungsi bagi orang yang diambil hartanya tadi, dikeluarkan hartanya, dalam mereka itu membersihkan jiwanya ya. Ya. Nah, dan dalam hal ini berarti sudah diterapkan ya ayat ini. Betul. Dan makanya tadi pertanyaan kedua tadi dari adik kita tadi, makanya dibentuknya Basnas itu sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah ya. Jadi bukan presiden, bukan gubernur yang ngambil, tapi ada didelegasikan kewenangan itu ya. Nah, makanya tepat sekali lalu dibentuklah ada badan amil zakat ya. Nah, itu yang melaksanakannya. Tapi miskin jadi, bukan takdir, itu menarik kan. Betul. Gimana caranya? Oke ya. Jadi tadi saya ingin mentegas tentang tuzakkihim biha ya. Jadi dengan berzakat, dengan melakukan harta itu akan bersih jiwa orang itu ya. Ya. Kenapa? Karena memang kecenderungan kita kan senang kepada harta kan. Zuyyina linnas syahwat dan seterusnya itu kan. Ya, itu yang bisa materi kan. Nah, kalau kita bisa melepaskan diri dari kata itu, misalnya ada kebersihan jiwa kita itu. Ya, zuhud ya. Ya, kita butuh harta tapi kita jangan terikat, jangan menuhankan harta itu mestinya kan. Nah, ya baik. Miskin bukan takdir, betul sekali ya. Ya, kalau itu udah takdir, lalu orang ini pasif nanti ya, apatis. Betul. Nah, kalau kita katakan nanti nggak mau ikhtiar. Ya, nggak mau ikhtiar ya. Nah, sementara di dalam Al-Qur'an banyak sekali kan perintah-perintah untuk berusaha kan. Nah, makanya tadi kalau kita memberdayakan fakir miskin, yang pertama tadi masalah akidah, yang kedua dimotivasi untuk berusaha. Nah, banyak sekali perintah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya kan? Allah tidak rubah nasib keadaan kamu kalau tidak kita berusaha merubahnya. Ya. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau kamu selesai salat, bertebaranlah di muka bumi ini. wa betawu min fadlillah, cari karunia Allah. Itu dimotivasi ya. Jadi itu perlu ditekankan ya, bahwa miskin itu bukan takdir, tapi harus berusaha. Tapi kalaupun tadi sudah berusaha ya, ya tapi tetap juga keadaannya demikian, itu berarti dia sedang diuji ya. Ya, atau usahanya belum maksimal. Belum maksimal. Atau usahanya keliru, salah. Betul. Iya. Ya. Banyak kemungkinan saja. Banyak kemungkinan. Jadi ya, sudah berusaha bekerja tetapi tidak berkurang kurang memohonnya kepada Allah, kurang tahajudnya, tidak sholat duha mungkin begitu. Iya. Dan juga mungkin kurang ilmunya, karena juga ada sunnatullah ya. Jadi sunnatullah itu bahwa Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan usahanya kan. Dan juga sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan keterampilannya. Ya. Antara pembantu rumah tangga dengan perawat, besar mana penghasilannya? Sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja. Ya, tentu lebih besar perawat. Gaji perawat, apalagi dokter ya kan? Ya. Ini sunnatullah. Karena perawat berpendidikan. Nah, berketerampilan. Berketerampilan. Ya. Nah, oleh karena itu kita kasihan dengan TKW kita ya. Karena TKW kita yang dikirim tuh tenaga untuk menjadi bantu PRT ya. Ya, sementara sama yang di Saudi ya, saya pernah di sana bertugas ya beberapa bulan ke sana itu ya. Kalau lagi musim haji itu kan. Banyak sekali kasus-kasus itu ya. Nah, berbeda, kita iri hati dengan tetangga kita Thailand, Filipina. Itu yang menjadi perawat, suster di rumah sakit Saudi itu kebanyakan dari Filipina. Ya, saya tanya wajahnya mirip-mirip kita ini wajah tadi. Tidak beda, sama-sama Asia, sama-sama satu rumpun ya. Tapi ternyata saya pernah keliru. Saya ajak berbahasa kita, maaf paci katanya, saya bukan Indonesia. Iya, ternyata yang di rumah sakit Zahid Anwar ya, banyak perawatnya dari Filipina dan Thailand ya. Nah, ini jadi artinya juga usaha harus dengan ilmu ya, dengan keterampilan. Nah, oleh karena itu juga perlu dimotivasi untuk berilmu dan berketerampilan ya, supaya berubah nasibnya. Nah, pertanyaan terakhir Seth, yang perlu sekali untuk dijawab juga adalah tentang bagaimana agar masyarakat percaya dengan lembaga amil zakat itu. Nah, baik ya. Ya, baik, ini masalah trust, masalah kepercayaan ya. Ya. Tentu yang pertama dia harus amanah ya. Iya, betul. Jadi amil itu ya. Amanah. Kemudian juga harus profesional. Profesional ya. Nah, kemudian juga mungkin pemerintah perlu memfasilitasi ya. Ya. Jadi kalau perlu mereka itu digaji dengan gaji APBN, APBD ya. APBD. Saya dengar DKI itu, Basi DKI itu, itu dia, pegawainya diangkat oleh pemerintah. Artinya dia digaji dengan dana APBD ya. Nah, sehingga berarti dana yang mereka kumpulkan tidak dipakai untuk menggaji karyawan dan ya, maksimal pemberdayaan. Nah, betul ya. Itu jadi ada kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi terhadap badan amil zakat itu ya, bagi peserta gajinya atau peralatannya ya, ya sarana prasarannya dipasilitasi. Sehingga ini timbul trust bahwa zakat infak zakat yang dikeluarkan masyarakat itu betul-betul tadi diberdayakan, lebih banyak keberdayaannya ya. Jadi bukan untuk biaya iklan ya. Dari zakat itu benar gak? Kita masih pertanyakan kan. Bagaimana untuk pemberdayaannya? Sekadar untuk biaya iklan berapa ya? Gak tahu nih, kalau di TV itu katanya mahal ya. Sebenarnya orang TV ini berapa menit itu udah berapa yang dikeluarkan. Saya pikir salah satunya itu deh ya. Dan saya pikir pemerintah sudah berusaha ke arah sana. Baik, saat semua pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab dan sayang sekali waktunya. Saya harus segera menyudahi perbincangan ini. Pemirsa di mana saja Anda berada, tentu saja sangat menarik ya kalau kita berbicara tentang masalah ibadah sosial, masalah pemberdayaan fakir miskin, dan ini menjadi satu hal yang perlu untuk terus disampaikan, dibahas, dan kemudian diberikan pemberdayaan kepada masyarakat kita umat Islam yang memang mayoritas tetapi tertinggal, miskin, bodoh, dan sebagainya. Ini adalah PR kita umat Islam, bagaimana terjadi adanya jembatan antara si kaya dan si miskin, yang miskin bisa diberdayakan, yang kaya melaksanakan kewajibannya bahwa hak yang ada pada dirinya itu tidak mutlak sepenuhnya adalah miliknya, tetapi ada bagian orang lain. Bahkan tadi sudah dijelaskan ayatnya, khuz min amwalihim. Ini adalah tugas kepada pemerintah untuk mengambil harta dari rezeki yang telah diberikan kepada warganya untuk kemudian dijadikan pemerataan, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin, sehingga tidak terjadi yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu di mana ada yang meninggal hanya karena rebutan bantuan Rp30.000. Pemirsa, dengan adanya kesadaran seperti ini, kesadaran dalam memberdayakan fakir miskin, maka diharapkan orang-orang atau saudara-saudara kita yang miskin, yang sakit, yang bodoh dan sebagainya bisa terobati dan bisa terbantu. Dengan demikian tercipta kesejahteraan, kemaslahatan di tengah masyarakat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Juraidi. Beliau sebagai Kasubdit Bina Ibadah Sosial, tentu saja sesuai dengan tugasnya, beliau membahas tentang masalah ibadah sosial dan pemberdayaan fakir miskin. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswi IIKI, juga grup Solawat. Dan pemirsa, nanti kita akan mendengarkan kembali dari grup Solawat, yaitu Solawat Qur'aniyah. Dan saya mewakili kerabat kerja Sunandar Ibnu Nur, mohon maaf bila ada kekurangan. Alhamdulillah, akhirul kalam bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. القرآن وأهلي بيتي.